بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وبعد. Ini adalah pertemuan yang ke-20 dari daurah fikih kita, mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih atau matan kitab Bidayatul Mutafaqih karya Syekhuna Syekh Dr. Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah taala. Kita masuk pada pembahasan kitab yang ke-15, yakni Kitabul Wasaya, kitab tentang wasiat. Ya. Wa fihi khamsatu dhawabit. Pada kitab wasiat ini ada 5 ketentuan. Wa fihi khamsatu dhawabit. Pada kitab wasiat ini ada 5 pada 5 ketentuan. Arkanuha, rukun-rukunnya. Kemudian yang kedua, ahkamuha, hukum berwasiat atau hukum-hukumnya. Kemudian yang ketiga, mubtilatuha, pembatal-pembatalnya. Kemudian yang keempat, ya, yarji'u atau yurja'u fi alfadhiha ilal 'urf, terkait lafaz-lafaznya atau ucapan-ucapannya dalam wasiat. Ya, terkait lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan dalam wasiat dikembalikan kepada 'urf atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian yang kelima, la yu'khadu minal mali al-mutabarra' bih. Harta yang didermakan tidak boleh diambil. Ya. Kemudian adzabitul awalu, ketentuan yang pertama. Arkanuha khamsatun, rukun wasiat itu ada 5. Rukun wasiat itu ada 5. Yang pertama, as-sighatu, sighat. Ya, sighat, yakni bentuk kalimat wasiat. Baik itu tertulis atau ucapan. Artinya, agar supaya wasiat itu sah, itu harus ada kalimat wasiat. Entah kalimat itu diucapkan atau kalimat itu ditulis, ya. Harus ada sifat atau bentuk kalimat wasiat. Misalkan saya wasiatkan ini diucapkan atau misalkan dia tulis, ya. Baik. Kemudian selanjutnya, muhsin. Rukun yang kedua adalah muhsin. Muhsin adalah orang yang berwasiat. Kemudian rukun yang ketiga, muhsan lahu. Muhsan lahu adalah orang yang diberi tanggung jawab menyampaikan wasiat. Ya, misalnya ada orang yang berwasiat, dia mengatakan, saya akan berikan ini kepada si A. Ya, dia ngomongnya sama si B, ya, maka si B ini namanya adalah musan lahu, orang yang diberi tanggung jawab menyampaikan wasiat. Kemudian yang keempat, musan bihi. Musan bihi adalah harta atau apa yang diwasiatkan. Musan bihi. Kemudian musan ilaihi adalah pihak yang wasiat diberikan kepadanya. Ya, misalkan ada seseorang yang menjelang kematiannya atau tidak menjelang kematiannya, dia mengatakan saya berwasiat. Karena wasiat ini adalah sesuatu yang dipesankan oleh seseorang yang nanti dia akan ditunaikan setelah matinya. Itu namanya apa? Namanya adalah wasiat. Seperti dalam pengertiannya, al-amru bit-tasarruf ba'dal maut. Perintah untuk mentransaksikan harta setelah kematian orang yang memerintahkan itu. Perintah untuk mentransaksikan atau mendistribusikan harta setelah orang yang memerintahkannya itu mati. Baik. Kita lanjutkan ya. Misalkan ada seseorang yang mengatakan saya berwasiat 30 juta. Ya. Saya berwasiat 30 juta untuk si A. Catat wasiat ini ya. Nah, dicatatlah oleh si B. Ya, maka saya ini muhsin namanya, orang yang berwasiat. Ya, wasiat ini diberikan kepada siapa? Kepada si A. Maka si A itu namanya muhsan ilaihi. Siapa yang saya perintahkan untuk menyampaikan wasiat saya? Si B. Maka si B ini adalah muhsan lahu. Ya, berapa saya wasiatkan? 30 juta. Maka 30 juta itu namanya muhsan bihi. Ya, dan kalimat saya wasiat itu adalah sighat. Kalimat saya mengatakan saya wasiatkan itu adalah apa? Sighat. Baik, selanjutnya ketentuan yang kedua, dhabitu tsani. Ahkamuha khamsatun, hukum wasiat itu ada 5. Hukum wasiat itu ada lima. Yang pertama, tustahabbu, disunahkan bagi seseorang untuk berwasiat. Liman taraka malan katsiran, bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak. Maka dia disunahkan untuk berwasiat. Yang kedua, tukrahu, dimakruhkan. Makruh dia berwasiat. Kapan itu? Li faqirin lahu warasatun fuqara. Ya, bagi seorang yang fakir, artinya wasiat itu makruh kalau dilakukan oleh seorang yang fakir, ya, yang punya ahli waris fakir juga. Dia fakir, punya ahli waris fakir juga. Makruh bagi dia untuk berwasiat. Ya. Kemudian yang ketiga, tubahu, diperbolehkan. Li faqirin lahu warasatun agniya, bagi orang fakir yang punya ahli waris tapi kaya. Fakir punya ahli waris tapi apa? Tapi kaya. Dia fakir, dia miskin. Tapi ahli warisnya orang-orang kaya. Maka boleh bagi si fakir ini untuk berwasiat. Yani memerintahkan orang untuk mentasarufkan atau ya mendistribusikan, mengarahkan hartanya pada tempat-tempat atau pada orang-orang tertentu setelah kematiannya. Yang keempat, tajibu, wajib. Ala man alaihi haqqun bila bayyinatin au amanatun bila ijhad. Wajib atau diwajibkan bagi orang yang punya kewajiban terkait hak orang lain. Ya, punya kewajiban terkait hak orang lain. Ya. Yani dia punya utang misalnya. Nah, ini namanya dia punya kewajiban terkait hak orang lain, namun tanpa ada bukti. Tidak ada bukti tertulis, tidak ada yang menyaksikannya kalau dia pernah berhutang. Ya, tidak ada ya bukti tertulis, tidak ada orang yang menyaksikan dia tak saat dia berhutang, maka saat itu dia wajib. Jadi kalau misalkan kita punya hak ya, atau kita punya kewajiban terkait hak orang lain, kita harus bayar kepada dia misalkan, dan tidak ada orang yang tahu kecuali kita dan dia, ya, maka wajib bagi kita untuk berwasiat. Kita sampaikan ya, saya punya hutang sekian-sekian kepada si A. Nah, itu wajib ya, itu wajib. Beda soal kalau misalkan ada bukti, ada saksi, ya, misalnya saksinya istrinya tahu kalau dia berhutang, ada catatan, ya, maka semacam ini tidak wajib. Tapi kalau tidak ada bukti, tidak ada catatan, tidak ada saksi, sementara dia punya kewajiban yang harus ditunaikan terkait hak orang lain, hutang tadi misalkan, maka wajib bagi dia untuk berwasiat. Atau ada amanah dari orang lain tapi tidak ada saksi. Ada amanah, tidak ada saksi. Misalkan dia dititipi barang ya sebagai wadiah misalkan, tapi tidak ada orang yang tahu kalau dia dititipi barang, kan tidak ada saksinya. Maka dia wajib untuk berwasiat. Ya, sampaikan bahwasanya si A itu nitip barang ke saya, ini dan itu. Baik, kemudian yang kelima, diharamkan. Tuhram atau tahrum. Fi salati halat, pada tiga keadaan. Haram pada tiga keadaan. Yang pertama, liwarisin, wasiat untuk ahli warisnya. Kemudian yang B, bi aktsara minas sulusi liman lahu waris. Wasiat lebih dari sepertiga bagi yang punya ahli waris. Artinya kalau dia tidak punya ahli waris, boleh untuk berwasiat lebih daripada sepertiga. Ya. Dan seandainya wasiat dia itu lebih daripada sepertiga, maka yang diberlakukan adalah maksimal sepertiga. Yang lebih daripada sepertiga itu dikembalikan kepada hak ahli warisnya. Kemudian yang keempat, li'anatin ala muharramin. Ini maksudnya yang kelima, yang diharamkan pada tiga hal. Pada tiga keadaan. Satu, haram bagi waris ahli warisnya. Wasiat bagi ahli atau untuk ahli warisnya. Yang kedua, wasiat lebih daripada sepertiga kalau dia punya ahli waris. Dan yang keempat, li'anatin ala muharramin, wasiat untuk membantu sesuatu yang haram. Misalkan dia berwasiat untuk melakukan hal yang haram, maka ini hukumnya haram dia. Adzabitu salisu, ketentuan yang ketiga, mubtilatuha khamsatun, pembatal wasiat ini ada lima. Kapan wasiat itu batal? Wasiat itu batal ada lima. Yang pertama, ruju'ul musi. Ruju'ul musi. Ya. Orang yang berwasiat mencabut wasiatnya. Pertama dia tulis, ya, saya akan wasiat untuk si A 30 juta. Ya, ini setahun. Setelah itu dia cabut wasiatnya. Saya tidak jadi memberikan 30 juta kepada si A. Saya cabut secara keseluruhan. Nah, maka ini batal wasiatnya. Ya, pembatal yang pertama bahwa orang yang berwasiat ini mencabut wasiatnya. Yang kedua, mautu al-musalahu qabla al-musi. Mautu al-musalahu qabla al-musi. Ya, orang yang wasiat itu diberikan kepadanya, orang yang wasiat itu diberikan kepadanya lebih dahulu meninggal daripada orang yang memberikan wasiat. Ya, si A memberikan wasiat. Ya, berikan ini 30 juta kepada si B. Ya, artinya nanti 30 juta itu akan sampai ke tangan si B kalau si A sudah mati. Ternyata si B yang mati terlebih dahulu. Maka kalau seperti itu wasiatnya menjadi batal. Ya, tidak dipindahkan ke ahli waris si B, tidak ya. Kemudian yang ketiga. Kapan wasiat itu batal? Qatluhu lil musi. Ya, qatluhu lil musi. Orang yang wasiat itu diberikan kepadanya membunuh orang yang memberikan wasiat. Orang yang wasiat itu diberikan kepadanya membunuh orang yang memberikan wasiat. Ya, si A dan si B. Si A bilang ini harta nanti kalau saya mati berikan kepada si B. Ternyata si B dia tidak sabar, akhirnya dia bunuh si A. Ya, maka dengan kondisi seperti itu atau gambaran seperti itu, wasiatnya menjadi batal, si B tidak mendapatkan wasiat dari si A. Bahkan seandainya pembunuhan itu tidak sengaja, pembunuhan itu tidak sengaja, karena nanti akan kita bahas ya di dalam kitab Al-Jinayat. Di sana pembunuhan itu ada yang sengaja, ada yang menyerupai sengaja, dan ada yang tidak sengaja. Walaupun pembunuhannya tidak sengaja, ya dia misalkan mau menyasar burung, ternyata panah yang dia arahkan ke burung itu mengenai orang. Nah, orang ini kebetulan atau bukan kebetulan ya, adalah orang yang memberikan wasiat kepada dia. Mati dia. Maka dengan kondisi semacam ini wasiatnya menjadi batal walaupun pembunuhannya tidak sengaja. Kemudian yang keempat, riddatuhu atau radduhu lil wasiyah. Radduhu lil wasiyah. Orang yang wasiat itu diberikan kepadanya mengembalikan wasiat tersebut. Orang yang wasiat itu diberikan kepadanya mengembalikan wasiat tersebut. Ya, si A bilang ini dikasihkan si B 30 juta. Setelah si A mati, diberikanlah kepada si B. Kemudian si B mengembalikan wasiat itu kepada ahli waris si A. Maka dengan demikian wasiat ini menjadi batal. Ya, tidak nafid, tidak berlangsung ya. Tidak berlangsung, tidak berjalan. Karena si B menolak untuk diberikan wasiat seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang wasiat ini adalah akad yang lazim bagi satu pihak, yakni pihak orang yang memberikan wasiat. Dan kalau sudah mati harus diserahkan, ya sudah mati dia harus diserahkan. Selama sebelum matinya dia tidak mencabut wasiatnya, dia harus diserahkan kepada orang yang wasiat itu diarahkan kepadanya. Tapi dari sisi orang yang wasiat itu diarahkan kepadanya, sifatnya adalah jaiz, yakni sifatnya tidak lazim. Dia masih boleh untuk menolaknya. Baik. Kemudian yang kelima, talaful aini almuayyanati almusa biha. Barang yang diwasiatkan mengalami kerusakan. Jadi barang yang diwasiatkan mengalami kerusakan. Ya, misalkan sebelum dibagikan barang yang diwasiatkan itu rusak, maka wasiatnya menjadi batal. Adzabitur rabi'u, ketentuan yang keempat, yurja'u fi alfadhiha ilal urfi halal wasiyyati. Yurja'u fi alfadhiha, terkait lafaz-lafaznya, yakni kalimat-kalimat yang diucapkan ya berkaitan dengan wasiat ini, yurja'u dikembalikan ilal urf, kepada urf yang berlaku saat wasiat itu diwasiatkan. Ya, saat wasiat itu diwasiatkan, misalkan orang ini dia berwasiat, saya berikan 30 juta ini nanti kepada fuqaha, kepada ahli fikih. Nah, ahli fikih ini urafnya atau kebiasaan yang berlaku digunakan untuk menyebut siapa? Oh, ahli fikih ini kebiasaan di tengah masyarakat disebut untuk orang yang pandai mengajar fikih. Ya, maka berarti 30 juta ini diberikan untuk orang yang pandai mengajar fikih. Ya. Kalau misalkan arafnya ahli fikih ini adalah ahlul hadith, maka diberikan kepada ahlul hadith. Ya. Kalau araf atau kebiasaan masyarakat penggunaan kata araf ini, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau di tengah masyarakat misalkan penggunaan kata araf ini, apakah penggunaan kata fikih ini digunakan untuk penuntut ilmu secara umum, fuqaha penuntut ilmu secara umum, ahli agama, maka dikembalikan kepada seperti itu, ya. Atau misalkan kata ustaz. Ya, di tengah masyarakat ustaz itu urufnya seperti apa? Oh, di tengah masyarakat biasanya kalau sebutan ustaz itu ya ahli agama, yang ngajar agama. Maka berarti kalau dikatakan 30 juta ini untuk ustaz yang ada di sini. Ya, maka berarti ini apa? Diberikan kepada ustaz ahli agama. Ya. Walaupun kata ustaz ya di Indonesia dengan di Arab Saudi beda. Dengan di Mesir beda. Kalau di Arab Saudi, di Mesir ustaz itu profesor. Ya, kalau di Indonesia ustaz ya ustaz. Kalau misalkan orangnya masyarakat Indonesia mengatakan ustaz itu ustaz yang ngajar agama, guru TPQ juga ustaz, ya. Maka berarti wasiat itu bisa diberikan kepadanya. Tapi lain halnya kalau misalkan dia wasiatnya di Mesir, wasiatnya misalkan di Saudi. Ya. Dimanat hadhil wasiyatu lil asatida. Ya, wasiat ini ada lil asatida fil jami'at. Atau fi hadhil jami'ah misalkan. Ya. Wasiat ini adalah untuk para asatidah di universitas ini. Asatidah jamak dari ustaz, artinya adalah apa? Profesor. Ya, maka berarti dikembalikan kepada apa? Uruf di tengah masyarakat itu. Jelas ya? Jadi terkait dengan lafaz-lafaz wasiat, ini halaman yang ke 32 ya. 32. Lafaz-lafaz dalam wasiat dikembalikan kepada uruf yang berlaku saat wasiat itu diwasiatkan. Adzabitul khamisu, ketentuan kelima. Idza qala dha thulutsa mali haitsu syi'ta lam yajuz lahu akhdhuhu wala liwarasatihi wala liwarasati al-musi. Idza qala, apabila seorang yang berwasiat itu berkata dha thulutsa mali, ambillah sepertiga dari hartaku, haitsu syi'ta, atau letakkanlah sepertiga dari hartaku ini haitsu syi'ta, ya, kemanapun atau dimanapun yang kau suka. Atau saya dalam terjemahan itu ya, apabila orang yang berwasiat berkata, taruhlah sepertiga hartaku kemanapun sesukamu, wahai pihak yang diberi tanggung jawab menyampaikan wasiat, maka tidak boleh ia mengambilnya. Ia itu siapa? Pihak yang diberi tanggung jawab menyampaikan wasiat. Tidak boleh dia mengambilnya. Ya, tidak boleh mengambilnya untuk ahli warisnya. Ahli warisnya itu siapa? Orang yang diberi tanggung jawab menyampaikan wasiat. Ya, diberikan kepada ahli waris, orang yang bertanggung jawab menyampaikan wasiat. Tidak pula untuk ahli waris si pemberi wasiat. Ya, misalkan ini, si A dia bilang kepada si B, si A ini orang yang memberi wasiat, "Dha sulusa mali haitsu syi'ta." Letakkanlah, ya, letakkanlah atau taruhlah sepertiga dari hartaku ini kemanapun kau mau. Ya, kan ini wasiat. Kemanapun kau mau, dia tidak tentukan. Nah, maka si B yang diberi pesan wasiat itu tidak boleh dia mengambil untuk dirinya sendiri. Ini orang bilangnya terserah Anda. Oh, terserah Anda berarti tak pakai saya. Ya, Anda boleh. Ya. Atau misalkan tidak boleh dia mengambilnya untuk ahli warisnya. Oh, tak kasihkan anak saya. Enggak boleh. Atau dia kasihkan untuk si ahli waris pemberi wasiat. Oh, tak kasihkan aja kepada anaknya si A lagi. Ya, enggak bisa, ya. Seperti itu. Dia taruh kepada pihak-pihak selain itu. Karena seandainya orang ini, orang yang berwasiat ini mau berwasiat untuk dia, pasti dia akan mengatakan apa? Ini sepertiga ini untuk kamu. Kan gitu? Ya kan? Ketika dia mengatakan taruhlah sesuai dengan keinginanmu, maka ini berarti diarahkan kepada yang lainnya. Bukan untuk kemaslahatan orang tersebut yang diajak bicara, juga bukan untuk kemaslahatan ahli waris orang yang berwasiat. Apalagi ahli waris orang yang berwasiat, dia tidak boleh menerima wasiat dari orang yang berwasiat tersebut. Baik, kemudian selanjutnya ya, selesai ya pembahasan kitab Al-Wasiyah. Yang ke-16, Kitabul Faraid, kitab tentang waris. Ya, kitab waris ini sebetulnya memiliki pembahasan tersendiri. Oleh karena itulah para ulama mereka memiliki kitab-kitab khusus tentang ilmu waris, ya. Syekh Shalih Al-Fauzan memiliki kitab tentang ilmu waris yang tebal. Kemudian juga Syekh Ibnu Utsaimin memiliki kitab waris yang tebal. Juga banyak para ulama memiliki kitab waris yang tebal. Termasuk Syekh Wahid Abdussalam Bali, beliau juga memiliki kitab tentang ilmu waris, ya. Murid beliau, ya, Syekh juga apa dosen kami juga Syekh Dr. Khalid Al-Juhani juga punya kitab waris, ya. Masing-masing ulama memiliki penulisan kitab waris, dan kitab tentang warisan ini atau apa itu namanya? Pengetahuan tentang warisan ini adalah pengetahuan yang terkadang sebagian manusia memiliki kekhususan di dalamnya yang tidak dimiliki oleh ahli atau tidak dimiliki oleh orang lain. Begini dikatakan maksudnya orang ini adalah ahli dalam masalah ilmu faraid. Ya, ustaz ini ahli ilmu faraid, ya. Syekh ini ahli dalam ilmu faraid. Terkadang orang lain dia tidak sedalam ilmu faraidnya. Ya, sehingga terkadang dia mengarahkan kepada orang lain untuk masalah-masalah semacam itu. Alhamdulillah sekarang ini terdapat kalkulator ilmu waris, ya. Kalau panjenengan pakai kalkulator ilmu waris yang banyak ya di aplikasi itu, dan di antara yang apa itu namanya ada di HP kami adalah aplikasi dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, ya. Jadi kalau misalkan kita ingin menghitung waris, ya, kita bisa masukkan data di situ, dan nanti akan diketahui siapakah yang berhak untuk mendapatkan warisan dan bagaimana hitungannya. Nah, sekali lagi ilmu faraid ini terkadang difahami oleh sebagian orang secara khusus, akan tetapi bagi orang yang lainnya tidak difahami atau tidak memiliki pemahaman yang sama dengan pemahaman orang yang khusus tadi. Baik, wa fihi sab'atu dawabit. Pada kitab ini ada 7 ketentuan. Pada kitab ini ada 7 ketentuan. Nah, ini kita akan bahas secara global dan di apa kitab atau terjemahan yang saya terjemah itu, alhamdulillah kita sudah kasih catatan cukup panjang, ya, untuk masalah ini catatan cukup panjang. Walaupun dalam kitab faraid sendiri di Bidayatul Mutafaqih tidak terlalu panjang, ya, paling panjang itu kita sebutkan pembagian dari Ashabul Furud. Ya, Ashabul Furud itu sampai ada beberapa poin itu. Ya. Cuman ini enggak akan kita baca sekarang, tapi kalau kapan-kapan kita perlu untuk mengadakan majelis ilmu waris, ya, mungkin kita nanti perlu untuk memperdalamnya. Tapi ini global saja, poin-poin yang banyak ini mungkin tidak kita baca. Ya, mengingat kita daurah ada target. Baik, selanjutnya wa fi sab'atu dawabit. Pada kitab ini ada 7 ketentuan. Yang pertama, al-hukuku al-muta'alliqatu bit-tarikah, hak-hak yang terkait harta yang ditinggalkan mayit. Hak-hak terkait harta yang ditinggalkan mayit. Jadi harta itu, ya, terkait dengan apa? Jadi di sana ada hak-hak, afan, ya. Di sana ada hak-hak terkait harta yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi jangan berpikir bahwa harta yang ditinggalkan oleh mayit itu sudah pasti dibagikan kepada ahli warisnya saja secara khusus. Ya, dia tidak digunakan untuk yang lainnya. Nanti ada pembahasan. Yang kedua, asbabul irsi. Asbabu al-irsi, sebab orang mendapatkan waris. Yang ketiga, mawani'u al-irsi, penghalang-penghalang orang mendapatkan waris. Penghalang-penghalang orang mendapatkan waris. Ya, yang keempat, al-warisuna minaz-zukur. Al-warisuna minaz-zukur, ahli waris dari kalangan laki-laki. Yang kelima, al-warisuna minan nisa, ahli waris dari kalangan wanita. Siapakah laki-laki yang berhak dapat waris, ya? Siapakah wanita yang berhak dapat waris? Yang keenam, ashabul furud. Ashabu al-furud. Kemudian yang keenam, al-hajbu, penghalang. Kalau ashabul furud itu adalah orang-orang yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Al-dhabitul awalu, ketentuan yang pertama, al-hukuku al-muta'alliqatu bit-tarikati khamsatun. Al-hukuk al-muta'alliqah bit-tarikati khamsatun. Hak-hak yang terkait dengan at-tarikah atau harta yang ditinggalkan ada 5. Yang pertama, mu'natu tajhizil mayyit, biaya penyelenggaraan jenazah. Jadi biaya penyelenggaraan jenazah itu dibebankan kepada harta mayyit. Ya, pengkafanannya, kemudian pembelian apa, penggalian kuburnya. Kalau ada biaya, maka biayanya ini dibebankan kepada peninggalan mayit. Ya, kemudian yang kedua, ad-duyun al-muta'alliqah bi'ainit tarikati. Ad-duyun al-muta'alliqah bi'ainit tarikati. Harta atau hutang, afan, hutang yang ada kaitannya dengan harta warisan. Hutang yang ada kaitannya dengan harta warisan. Ya. Begini misalkan. Misalkan orang yang mati ini dia kredit motor. Ya, walaupun salah kredit motor ini pernah kita singgung ya, bahwa kredit-kredit yang ada itu tidak syar'i. Seandainya ini kita bicara kredit syar'i, masih ada cicilan. Ya, belum genap cicilannya, dia mati. Berarti motor ini sebagai harta warisan, ya, masih ada hutang terkait dengannya. Masih ada hutang terkait dengannya. Misalkan masih sisa 4 juta. Masih sisa 4 juta, dia harus cicil 4 juta lagi. Maka harta mayit ini digunakan untuk membayar hutang motor tersebut. Membayar hutang motor tersebut. Baik, kemudian yang ketiga. Ad-duyun al-mursalah, hutang yang tidak, hutang secara umum. Hutang mayit secara umum yang tidak terkait dengan harta warisan. Tidak terkait dengan harta warisan. Misalkan si mayit ini dia pernah hutang apa? Kepada orang ya, misalkan mau membiayai perusahaan, atau misalkan mau naik haji kemudian dia hutang. Nah, jadi hutang yang tidak ada kaitannya dengan harta yang diwariskan. Kemudian yang keempat, wasiat ya, al wasiat bisulus faakal lighairi warisin. Wasiat sepertiga atau kurang, ya sepertiga atau kurang dari itu untuk selain ahli waris. Baru yang kelima, al irs. Ya, baru yang kelima adalah al-irs, harta yang diwariskan. Artinya apa? Artinya apabila seorang yang meninggal itu dia meninggalkan harta, maka dia harus, atau harta itu diperuntukkan untuk yang paling atas dulu. Kalau yang paling atas sudah terpenuhi, baru turun ke bawah. Baru turun ke bawah, baru turun ke bawah. Ya, seandainya tidak cukup, maka yang di bawah nggak dapat. Satu contoh misalnya begini. Mayit ini dia hanya punya uang untuk penyelenggaraan jenazah. Ya, misalkan ini mayit hartanya cuman berapa? 10 juta. Ya. Untuk penyelenggaraan jenazah habis 10 juta, maka sudah. Sudah mentok di sini, tidak bisa untuk apa gini aja dibayarkan utang atau misalnya warisnya diwaris wendike. Lah kok biayanya piye? Apa keri-keri? Ya, itu enggak bisa. Jadi yang pertama itu, walaupun kalau di Indonesia, terutama di Kabupaten Kendal sini, insya Allah untuk biaya penyelenggaraan jenazah tidak bermasalah. Dan ini biaya penyelenggaraan jenazah yang syar'i, artinya dituntunkan oleh syariah, berupa sekedar apa memandikan, ya, untuk beli sabunnya, untuk beli kapur barusnya, itu ya. Kemudian untuk mengkafani, beli kafannya, beli minyak untuk kafannya, ya. Kemudian misalkan nyolati ya nggak perlu duit ya, masa nyolati apa membayar ngamplopi gitu. Ini orang kena musibah, masa ngamplopi mas. Kemudian setelah itu apalagi, nguburkan ya, misalkan biaya untuk penggali kubur ya, biaya untuk beli batu ya, batu nisan. Baik ya, nah ini diambilkan kemana? Ke mayit. Ya, ada pun yang tenek mengeknya kemudian nanti harus biaya ini biaya itu yang tidak syar'i. Artinya syariah sendiri tidak memberikan perintah terkait dengan hal itu, maka ini tidak masuk di dalam kategori pengambilan harta dari tarikah. Jelas ya? Misalkan dia mengatakan, "Oh, saya mau mengadakan acara sewa teratak." Ya, saya ingin mengadakan acara misalkan berapa hari. Nah, itu enggak bisa diambilkan. Wah, ini diambilkan saja ke harta waris, enggak bisa. Baik ya? Baik. Kemudian seandainya cukup ini untuk biaya perawatan jenazah. Kemudian duyun al-muta'alliqah bi'ainit tarikah. Oh ya, ini bayarkan hutang yang ada kaitannya dengan harta warisan. Ini bapak ini pernah hutang motor, itu belum selesai hutangnya. Hutangnya belum selesai. Kita kita bayarkan hutang itu. Ya, kita bayarkan hutang tersebut, hutang motor itu. Tapi habis enggak, kita enggak dapat apa-apa, enggak masalah. Karena memang ketentuannya seperti itu, aturannya seperti itu. Jadi dari atas ke bawah, kalau atas ini sudah habis semuanya, berarti bawahnya tidak dapat. Jelas ya? Jadi kadang ada seorang yang meninggal, dia meninggalkan harta, ahli warisnya tidak dapat. Kenapa? Karena sudah habis untuk hutang. Baik, selanjutnya. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, asbabul irsi, asbabu al-irsi salatatun. Sebab-sebab orang mendapatkan warisan ada tiga. Yang pertama adalah karena nasab. An-nasabu, karena nasab. Dia dapat waris karena nasab. Jadi karena ada hubungan darah, entah dia itu merupakan ayah. Ya, entah dia itu merupakan usul. Ya, usul itu apa ya? Nenek moyang. Nenek moyang dari mayit, maksud nenek moyang dari mayit adalah yang ke atas ya, ayahnya, kemudian nenek, kakeknya dan seterusnya. Atau furu', furu' itu keturunan mayit. Atau hawasi. Ya, hawasi itu apa? Kelompok tepi, kelompok pinggir. Dan hawasi nanti akan kita jelaskan itu. Hawasi. Ya, seperti misalkan pamannya. Anak dari pamannya. Ya, itu hubungan nasab. Seseorang mendapatkan waris karena ada hubungan apa? Nasab atau hubungan darah lah paling gampangnya. Kemudian yang kedua, an-nikah, karena pernikahan. Karena pernikahan. Nah, ini terkait dengan suami istri. Kenapa suami dapat warisan dari istri? Karena pernikahan. Padahal tidak ada hubungan nasab, enggak ada hubungan darah. Ya. Atau yang ketiga, al-wala, karena al-wala. Al-wala itu pembebasan budak. Dia mendapatkan waris dari sang budak karena al-wala. Karena dia membebaskan budak. Tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada hubungan nasab, tapi faktornya atau sebabnya karena dia membebaskan si budak, maka saat budak ini mati, harta apa itu namanya, dia bisa mewarisi dari si budak. Dia bisa mewarisi dari si budak. Adzabitu tsalitsu, ketentuan yang ketiga. Mawani'ul irsi salasatun. Penghalang ahli waris mendapatkan warisan ada tiga. Ya, kapan ahli waris itu dia tidak bisa mendapatkan warisan? Ada tiga. Yang pertama, al-qatl, karena membunuh orang yang mewariskan. Lagi ben cepat mat, ben cepat aku untuk warisan tak petani baik. Dibunuh dia orang yang mewariskan itu. Maka otomatis dia terhalang untuk mendapatkan warisan. Sebagaimana wasiat tadi ya. Kemudian yang kedua, ar-riq, karena status ia sebagai budak. Ya, karena status ia sebagai budak. Dia sebetulnya adalah ahli waris. Tapi karena status dia sebagai ahli, sebagai budak, maka apa itu namanya, dia tidak bisa untuk mendapatkan warisan. Kenapa? Karena harta budak adalah harta tuannya. Ketika si budak ini mendapatkan harta waris, maka otomatis dia akan berpindah ke tuannya. Nah, siapa tuannya? Ada hubungan apa tuannya dengan si mayit? Tidak ada. Baik. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, ikhtilafuddin, karena perbedaan agama dengan orang yang mewariskan. Misalkan ayahnya muslim, dia kafir. Atau ayahnya kafir, dia muslim. Maka tidak bisa saling mewarisi. Terhalang karena sebab perbedaan agama. Adzabitur rabi', ketentuan yang keempat. Ketentuan yang keempat. Al-warisuna minazukuri asyaratun. Al-warisuna minazukuri asyaratun. Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10. Ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10. Namun kalau didetailkan ada 15. Kalau didetailkan ada 15. Baik, kita hitung ya. Yang pertama adalah al-ibn, anak. Dan ini yang dimaksudkan dengan anak, kemudian anaknya anak. Tentang masalah waris ini yang menjadi poros adalah mayit. Ya, yang menjadi poros adalah apa? Mayit. Jenengan ketika membahas ini hubungkan semuanya dengan mayit. Kalau dikatakan al-ibn, anak, berarti anaknya siapa? Mayit. Baik, pertama, ahli waris dari kalangan laki-laki adalah al-ibn, anak dari mayit. Kemudian yang kedua, wabnuhu wa in nazal. Wabnuhu artinya anak dari anaknya mayit, walaupun nanti turun ke bawah terus. Ya, ibn itu anak laki-laki ya. Ibn itu anak laki-laki. Anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit, walaupun turun. Maksudnya apa? Maksudnya begini, mayit ini kan punya anak laki-laki. Anak laki-laki punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya dia punya lagi anak laki-laki, dan terus sampai turun. Itu masih golongan ahli waris. Ya. Baik, kemudian yang kedua, yang ketiga. Wal ab, ayah. Ayahnya siapa ini? Mayit. Kalau yang kedua tadi ibnuhu berarti cucunya mayit. Karena ibnuhu artinya anak dari anaknya mayit, kan cucu kan? Dan ibn itu laki-laki. Yang ketiga, al-ab. Al-ab itu bapak dari mayit. Wa abuhu, dan bapaknya bapak. Bapaknya bapak. Wa in ala, walaupun naik terus. Bapaknya bapak berarti siapa? Kakek. Wa in ala, walaupun naik. Kakek punya ayah. Ya, kemudian ayahnya kakek ini punya ayah, dan terus. Ah, itu namanya wa in ala, walaupun naik terus. Itu masih ahli waris. Jelasnya sampai sini ya. Baik, kemudian yang kelima. Al-akhu mutlaqan. Saudara. Saudaranya siapa? Mayit. Mutlaqan. Kalimat mutlaq ini maksudnya baik saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Saudara kandung, saudara sebapak atau saudara seibu. Baik. Kalau kita lihat di sini tertulis yang kelima. Tapi kalau kita detailkan, al-akh ini menjadi 3, ya, berarti 5, 6 dan berapa? 7. Ya kan? Al-akhu asyqi, saudara kandung. Kemudian yang kedua, al-akhu li'ab, saudara seayah, afan. Yang keenam, saudara seayah. Yang ketujuh, saudara seibu. Baik. Berarti sebetulnya kalau kita detailkan, ya, ini sudah 7 kita selesai. Jelas ya? Baik, kemudian selanjutnya. Ibnul akh la minal Anak dari saudara. La minal Bukan melalui jalur ibu. Anak saudara bukan melalui jalur ibu. Baik, anak saudara tapi bukan melalui jalur ibu. Berarti apa? Anak saudara kandung. Saya ulang ya. Jadi maksudkan anak iban itu anak laki-laki loh. Anak laki-laki dari saudara mayit la minal yang tidak seibu. Atau bukan karena seibu. Berarti apa? Sekandung atau sebapak. Ya. Baik. Berarti kalau begitu sudah berapa ini? Sembilan ya. Kemudian selanjutnya. Al-am, la minal Al-am, al-am itu paman dari jalur ayah. Paman dari jalur ayah itu istilahnya al-am. Ya, paman dari jalur ayah. La minal Bukan dari jalur ibu. La minal ya ini tidak seibu. Paman dari jalur ayah yang bukan seibu. Ya ini paman sekandung atau sebapak. Ya, misalkan ini, kita punya paman ini. Paman tapi dari ayah. Dari ayah saya. Paman saya dari ayah saya berarti dia saudaranya siapa? Saudaranya ayah. Tapi saudaranya ayah ini bukan saudara seibu ayah yang dapat warisan. Melainkan saudara sebapak seibu atau saudara sebapak. Jelas sampai sini? Kalau begitu di sini angka berapa? 10 dan 11. Baik. Kemudian selanjutnya, wabnuhu kadzalika. Dan anak dari paman tadi demikian juga. Kalimat demikian juga artinya adalah paman, anak dari paman yang sifatnya seayah seibu atau seayah saja. Dan ini juga hitungannya 2. Berarti berapa? 13. Kemudian az-zauj. Az-zauj itu suami. Berarti 14, ya kan? Kemudian al-mu'tiq. Al-mu'tiq adalah laki-laki yang membebaskan budak, berarti 15. Ditulis di sini ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10, tapi ketika kita detailkan ada berapa? Ada 15. Yang keluar daripada itu tidak masuk sebagai ahli waris. Sepupu ahli waris bukan? Bukan, enggak masuk dari 10 atau pendetailannya 15 tadi. Jelas sampai sini ya? Baik. Jadi kalau misalkan kita mau fokus ke kitab Bidayatul Mutafaqi, sebutkan pertama Ibn, anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit, walaupun turun ke bawah. Kemudian ayah dari si mayit. Kemudian ayah dari ayahnya si mayit. Yang ini kakek, walaupun naik ke atas. Ya. Kemudian selanjutnya, al-akhu mutlakun, saudara secara mutlak, garis dalam kurung. Dalam kurung ini maksudkan saudara secara mutlak adalah saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu. Kemudian yang keenam, ibnul akh la minal anak laki-laki dari saudara. Ya, yang tidak seibu, artinya dalam kurung saudara sekandung atau saudara seayah. Kemudian yang ketujuh, al-am la minal ayah, paman dari jalur ayah, yakni saudaranya ayah. La minal tapi bukan yang seibu. Bukan yang seibu, dalam kurung berarti sekandung atau seayah. Ya, kemudian wabnuhu kadzalika. Anak laki-laki dari paman. Anak laki-laki dari paman si mayit. Berarti siapa? Ponakannya si mayit. Ya, ponakan laki-laki si mayit. Tapi paman tadi juga harus paman yang bukan dari seibu. Tapi paman sekandung atau paman seayah. Baik. Kemudian yang ke-9 az-zauj, suami, dan yang ke-10 al-mu'tiq, laki-laki yang membebaskan budak. Ya. Baik ya. Ini ada 10, tapi pendetailannya semuanya ada 15. Yang dimaksudkan ahli waris dari kalangan laki-laki bukan artinya ketika ada mayit meninggal semua dari 10 ini dapat. Enggak. Ya. Karena nanti ada namanya pembahasan al-hajab. Al-hajab itu penghalang. Ya, penghalang. Misalkan kakek. Kakek ini dia enggak dapat apabila si mayit punya ayah. Kakek enggak dapat kalau si mayit punya ayah. Ya, cucu. Cucu ki enggak dapat, cucu enggak dapat kalau si mayit punya anak. Ya. Jadi bukan artinya ini berarti semuanya dapat. Nah, ini kemungkinan dapat. Kemungkinan dapat. Baik, selanjutnya. Untuk catatan tadi yang 15 sudah ada di catatan yang halaman 37 ya. Kemudian adzabitu al-khamis, ketentuan yang kelima, al-warisat minan nisa'i sab'un. Ahli waris dari kalangan wanita ada sab'un, ada 7. Ini ada kesalahan nomor 5. Baik, selanjutnya. Ahli waris dari kalangan perempuan ada 7. 7 global, kalau kita detailkan ada 10. Kalau kita detailkan ada 10. Baik, kita baca ya. Yang pertama al-bint, anak. Anak dari si ahli mayit. Anak dari ahli mayit. Anak perempuan, al-bint, anak perempuan dari ahli mayit. Kemudian yang kedua, bintu al-ibn wa in nazala abuha. Anak perempuan dari siapa? Anak laki-laki mayit. Walaupun turun. Wa in nazala abuha, walaupun turun bapaknya. Maksudnya apa walaupun turun bapaknya? Maksudnya begini. Anak perempuan dari anak laki-laki mayit. Ini mayit dia punya anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki ini punya anak perempuan. Ya. Punya anak perempuan. Kemudian si anak perempuan ini dia punya anak laki-laki. Kemudian dia punya anak perempuan lagi. Ya, dan seterusnya. Ini masih menjadi ahli ahli waris. Ini maksud dari wa inna zala abuhu, walaupun bapaknya turun ke bawah. Ya, maksudnya dia seorang anak laki-laki dari mayit, dan si anak laki-laki ini dia punya anak perempuan. Maka anak perempuan ini dia mendapatkan warisan. Dia mendapatkan warisan. Satu contoh, si A meninggal. Si A ini meninggalkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini memiliki anak perempuan. Anak perempuan ini dapat waris apa tidak? Dapat waris. Ya, anak perempuan ini dapat waris. Ya. Kemudian setelah itu, misalkan si anak perempuan ini dia punya anak laki-laki. Ya, anak laki-laki ini dia memiliki anak perempuan, seterusnya, terus. Si anak perempuan ini masih berhak untuk mendapatkan warisan. Walaupun nanti di dalam pembahasan al-hajab ada pembahasannya tersendiri. Ya. Kemudian berarti dari sini kalau seandainya mayit ini punya anak perempuan, lalu anak perempuan ini punya anak perempuan, tidak dapat warisan dari situ. Ya. Misalnya contohnya gini. Ya. Nah, saya sendiri misalnya. Ya. Anak perempuan. Nah, ini anak perempuan saya itu enggak dapat waris dari ayah, dari ibunya. Gitu ya, seperti itu. Jelas ya? Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah al-um, ibu, ibu dari si mayit. Ini mendapatkan warisan. Kemudian yang keempat al-jaddah mutlaqan. Ya, kakek, nenek secara mutlak. Maksudnya nenek secara mutlak. Ya, maksudnya nenek secara mutlak adalah entah nenek itu dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Nenek si mayit dari jalur bapak atau jalur ibu. Misalkan ini ada orang mati. Orang mati ini kan dia punya ayah, punya ibu kan? Nah, ayahnya dia ini kan punya ibu. Ya, sebagaimana ibunya juga punya ibu. Nah, ini namanya nenek. Lah, nenek itu ada dari jalur ayah, ada dari jalur ibu, dan semuanya dia mendapatkan warisan. Semuanya mendapatkan warisan. Ya. Kemudian yang kelima, al-ukht mutlaqan. Saudari secara mutlak. Maksud saudari secara mutlak ini baik dia saudari kandung atau saudari seayah atau saudari seibu, dia mendapatkan warisan. Baik, kalau kita hitung tadi pada angka yang keempat, al-jaddatu mutlaqan, kakek atau nenek, afwan ya, nenek secara mutlak. Ada dua kan? Berarti kalau begitu angkanya 4 sama berapa? 5. 4 sama 5. Ya, al-jaddu lil-um wal-jaddu lil-ab. Wal-jadda maksud saya ya. Nenek dari jalur ayah, nenek dari jalur ibu. Nenek dari jalur ayah nomor 4, nenek dari jalur ibu nomor 5. Al-ukhtu mutlaqan. Saudari secara mutlak, saudari mayit secara mutlak. Saudari kandung, saya atau seibu. Berarti kalau gitu 5, 6, 7, 8. Sisa az-zauja, istri, dan al-mu'tiqah. 9, 10. Makanya tadi saya bilang di sini dikatakan 7 secara global, tapi secara rincinya ada 10. Baik, kalau kita fokus ke kitab Bidayatul Mutafaqih, sampaikan saja al-bintu, anak perempuan mayit. Kemudian bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki si mayit. Walaupun ayahnya atau walaupun bapak dari si anak perempuan ini adalah jalur yang jauh dari si mayit. Turun. Ya, jauh dari si mayit. Yang ketiga ibu dari si mayit. Kemudian yang keempat nenek dari si mayit. Dalam kurung baik nenek dari jalur ayah atau nenek dari jalur ibu. Kemudian yang kelima, al-ukhtu mutlaqan, saudari mayit, secara mutlak, baik saudari kandung, saudari seayah atau saudari seibu. Yang keenam, az-zauja, istri dari mayit. Kemudian yang ketujuh, al-mu'tiqah, wali atau perempuan yang membebaskan budak. Ya. Ini catatan 10 itu juga sudah saya tulis di situ. Al-dhabitu sadis, ketentuan yang keenam, ashabul furud asyara. Ashabul furud adalah dalam catatan nomor 40 ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dalam Al-Quran. ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu dalam Al-Quran. Jadi si ahli waris ini dalam Al-Quran sudah mendapatkan bagiannya secara tertentu, yaitu setengah, halaman 40 ya, setengah, seperempat, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ya, baik, ini ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian yang tertentu, artinya sudah ditentukan dalam Al-Quran, atau mungkin bahasa ini kita rubah ya, bagian yang sudah ditentukan. Baik, ya, nanti masalah pembagian ini, selain ashabul furud ada namanya asoba. Asoba itu adalah bagian yang tidak ditentukan dan menunggu sisa. Bagian yang tidak ditentukan dan menunggu sisa. Nah, ashabul furud ini siapa saja? Di sini Syekh mengatakan pertama dan yang kedua, Abri mengatakan ashabul furud asyara. Ashabul furud itu ada 10. Diglobalkan oleh Syekh ada 10. Ya. Kemudian saya coba tulis, saya detailkan di halaman berapa? 40 sampai halaman 44. 10 itu saya detailkan pembagian-pembagiannya. Ya. Kapan misalkan dia dapat setengah, kapan dia dapat seperempat, itu panjenengan bisa baca. Ya, cuman sekali lagi saya mau target ini, jadi enggak bisa kita terangkan saat ini ya. Baik, selanjutnya. Yang pertama dan yang kedua az-zaujan, suami istri. Suami istri ini ashabul furud. Ya, ashab al-furud. Berapa yang didapatkan oleh suami, berapa yang didapatkan oleh istri? Ya. Antum bisa baca sendiri ya. Mohon maaf, bisa dibaca sendiri di halaman 40 itu. Suami mendapatkan setengah. Suami mendapatkan setengah jika mayit tidak meninggalkan keturunan. Jadi kalau misalkan mayit ini tidak meninggalkan keturunan, suami mendapatkan setengah dari harta mayit. Jika mayit meninggalkan keturunan, maka suami mendapatkan seperempat. Ya, suami mendapatkan apa? Seperempat. Baik. Nah, kalau suami dapat setengah, ada sisanya mana? Ada sisanya nanti, itu namanya asobah itu. Ya, namanya asobah. Dan asobah juga ada, siapa asobah? Ini nanti ada pembahasan detil. Ilmu waris itu detil. Baik, selanjutnya. Yang keempat dan yang ketiga dan yang keempat, al-abawan, ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Ya. Berapa perolehan ayah dan ibu? Panjenengan bisa baca sendiri nanti. Kemudian yang kelima dan yang keenam, al-jaddu wal jaddatu mutlaqan. Kakek, al-jaddatu, al-kakek ini. Kakek ini berdiri sendiri, al-jaddatu, kakek. Ya. Wal jaddatu mutlaqan. Dan jaddah secara mutlak. Ya, yang dimaksudkan dengan kakek di sini, ya, ya, yang dimaksudkan kakek di sini adalah kakek dari jalur ayah. Ya, tambahin ya. Sudah ya ini ya. Kakek dan nenek secara mutlak. Maksudnya kakek jalur ayah, adapun nenek baik dari jalur ayah atau ibu. Jadi ketika membaca ini al-jaddu wal jaddatu mutlaqan, itu bukan artinya kakek dan nenek secara mutlak, enggak, tapi kakek umma ya dan nenek secara mutlak, itu loh bacanya. Kakek yang dapat warisan itu kakek dari jalur ayah. Kakek dari jalur ibu itu enggak dapat. Ya, seperti itu. Kalau nenek itu dapat baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, al-ukhtu mutlaqan, saudari secara mutlak. Baik saudari seayah, saudari seibu atau saudari sebapak. Al-bint, al-bintu, anak wanita, anak perempuan. Ini juga ashabul furud. Kemudian bintul ibn, bintu al ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Itu juga ashabul furud. Yang ke-10 al akhu minal saudara tapi jalur ibu. Saudara dari jalur ibu. Itu ashabul furud. Baik. Kemudian selanjutnya al-dhabitus sabi', ketentuan yang ketujuh. Al-hajbu aqsamun arba'atun. Al-hajbu ya ahli waris yang menghalangi ahli waris lain. Al-hajbu ini penghalang ya, bisa dikatakan penghalang, tapi agar memahami dengan baik maksudnya adalah ahli waris, halaman yang keempat lima. Ahli waris yang menghalangi ahli waris lain mendapatkan warisan, ada empat macam. Jadi di sana ada ahli waris yang keberadaannya menghalangi ahli waris yang lain, sehingga ahli waris yang lain itu nggak dapat. Betul, ahli waris yang laki-laki itu ada 15, kalau di sini dikatakan 10 ya, detailnya 15. Ahli waris perempuan 7, detailnya 10. Ini ahli waris mereka, tapi nggak mesti semuanya dapat. Di sana ada ahli waris yang menghalangi ahli waris yang lain mendapatkan warisan. Dan di sini ada empat macam. Yang pertama, kullu warisin minal usul yahjibu man fauqahu idza kana min jinsihi. Ya. Semua ahli waris dari usul, yakni dari orang tua, ahli waris tapi dari usul, dari atasnya mayit. Dari orang tua mayit. Ya. Ini menghalangi siapa yang ada di atasnya jika satu gender dengannya. Ya, ahli waris dari usul, yakni di atasnya apa itu namanya mayit ya, ini menghalangi siapa yang ada di atasnya jika satu gender. Contohnya ini mayit, dia punya ayah, punya ayah, ayah ini punya kakek, kakek kan ahli waris kan, kemudian kakeknya ini punya ayah, ahli waris, tapi ketika ada ayah mayit, maka kakek ini tidak mendapatkan apa waris. Kenapa? Karena dihalangi oleh si ayah. Jadi kaidahnya setiap apa kullu warisin, semua ahli waris dari usul, yakni dari orang tua mayit, menghalangi siapa yang ada di atasnya jika satu gender dengannya. Ya. Kalau tidak satu gender, itu tidak terhalangi, ya. Kalau tidak satu gender, tidak terhalangi. Ya. Baik, kemudian selanjutnya. Maka di sini dalam catatan saya, apabila tidak satu gender maka tidak menghalangi. Seperti ibu mayit tidak menghalangi kakek. Mayit punya ibu ini. Nah, ibu ini ahli waris dari usul, dari orang tua si mayit. Ya. Tapi ketika si ibu ini memiliki ayah, ya ibunya mayit ini memiliki ayah, maka ayahnya si ibu ini, yakni kakeknya si mayit tidak terhalangi. Kenapa? Karena kaidahnya semua ahli waris dari usul, yakni orang tua mayit, menghalangi siapa yang ada di atasnya jika satu gender. Nah, kalau misalkan tidak ada ayah, ayahnya sudah meninggal, ya yang ada adalah kakek. Kan ada kan kasus seperti itu, ayahnya sudah meninggal, yang ada adalah kakek. Kakek dapat apa enggak? Dapat, karena tidak ada yang menghalangi. Nah, di atasnya kakek masih ada buyut. Buyutnya dapat apa tidak? Tidak dapat, karena dihalangi oleh kakek. Itu maksud kaidah. Kemudian yang kedua, kullu dzakarin warisin minal furu' yahjibu man tahtahu sawa'an ka akana min jinsi amla. Kullu dzakarin warisin minal furu', semua ahli waris laki-laki dari furu', yakni dari keturunan mayit, menghalangi siapa yang ada di bawahnya, baik satu gender dengannya atau tidak. Semua ahli waris laki-laki, ini ahli waris laki-laki ya, dari furu, yakni dari keturunan mayit ini. Mayit dia punya keturunan laki-laki. Ya, mayit punya keturunan laki-laki. Maka dia menghalangi siapa yang ada di bawahnya, baik satu gender dengannya atau tidak satu gender. Berarti anaknya mayit laki-laki atau perempuan dapat apa tidak? Apa cucunya mayit? Si mayit punya anak laki-laki. Anak laki-laki si mayit ini punya anak. Entah anaknya laki-laki atau perempuan. Berarti cucu si mayit dapat apa enggak kalau ada anaknya mayit? Tidak dapat. Kenapa? Karena kaidahnya semua ahli waris laki-laki dari kalangan furu', yakni dari kalangan keturunan mayit, menghalangi siapa yang ada di bawah dia. Ya, baik yang di bawahnya itu laki satu gender atau tidak satu gender. Ya. Baik. misalkan si mayit ini saat dia mati, dan ini sebelumnya ya, ini dikatakan dia punya anak atau tidak punya anak, itu maksudnya anaknya itu mewujud saat dia mati. Ya, misalkan ini ya, si mayit ini dia memang punya anak, tapi anaknya itu sudah mati duluan. Anaknya sudah mati duluan. Yang ada adalah cucunya laki-laki. Cucunya apa? Laki-laki. Maka cucu laki-laki ini akan menghalangi yang di bawahnya. Baik satu gender atau tidak satu gender. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, kullu dzakarin minal usuli wal furu'i yajibul hawasiya az-dzukuru minhum wal inatha. Ya. Semua ahli waris laki-laki, baik dari usul atau furu'. Semua ahli waris yang dari kalangan laki-laki, baik dari usul, yakni dari orang tua si mayit, atau furu', dari keturunan si mayit, dia menghalangi al-hawasi. Al-hawasi itu ahli waris kelompok samping. Ahli waris kelompok samping. Paman, kemudian siapa itu? Ya, ini ya, saya tulis di sini ya. Ini halaman yang ke-46. Saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, anak-anak mereka, ya, saudara sekandung, ya. Anak-anak apa? Saudari sekandung, ya. Saudari seayah, saudari seibu, paman, paman-paman jalur ayah, ya, yang sekandung, seayah, paman dari jalur ayah yang seayah, ya, juga anak-anak mereka. Ini namanya hawasi. Hawasi itu jalur pinggir. Jadi pernikah apa? Waris itu jalur naik, jalur ke bawah dan jalur ke pinggir. Kalau jalur ke pinggir ya saudaranya mayit, ya, saudarinya mayit, entah sekandung atau tidak sekandung, ya. Kemudian juga paman, paman dari jalur ayah, baik seayah, juga anak-anak dari paman, berarti ponakan si mayit, itu namanya hawasi. Ya, jadi panjenengan lihat saja, kalau yang itu apa itu namanya nenek moyangnya mayit namanya usul, kalau keturunannya namanya furo, kalau selain itu namanya hawasi. Ya, walaupun nanti ada pengecualian, yakni zaujah tadi, suami istri, ya. Kemudian apa al-mu'tiqah. Kalau suami istri itu pasti dapat. Ya, suami istri pasti dapat. Walaupun itu ada ayah, ada anak, suami istri itu enggak dapat. Ya, makanya nek kok wong sik rada mbler, ya ora seneng karo bojone. Ya, tapi kan itu nanti terhalang ya kalau dia sampai bunuh ya. Kadang ada ini nikah sama ini sudah tua ini mau kan. Warisan pasti dia dapat, katakan ada kayak gitu. Baik, selanjutnya ya. Gitu. Semua ahli waris laki-laki, baik dari usul atau furu', menghalangi al-hawasi, ahli waris kelompok samping, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, yakni baik hawasi itu laki-laki atau perempuan. Baik, kemudian selanjutnya. Ya. Kemudian selanjutnya, kullu dzakarin minal hawasi yahjibu man dunahu ma lam yakun sahiba fardin. Semua ahli waris laki-laki dari al-hawasi menghalangi siapa yang ada di bawahnya selama yang dihalangi itu bukan sahibul furud. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Al-hawasi ketika dia mendapatkan warisan, misalkan saudari, dia mendapatkan warisan. Ya. Maka saudari ini dia akan menghalangi keturunannya. Saudari ini akan menghalangi apa? Keturunannya. Sepanjang keturunannya itu bukan sahibul furud. Ya, hawasi secara umum ya, saya enggak contohkan saudari. Hawasi secara umum dia menghalangi siapa yang ada di bawahnya, ini keturunannya. Ya, selama yang dihalangi itu bukan ashab al-furud. Ya. Contohnya misalkan yang apa itu? Ya, coba mungkin ini nanti kita. Ya, jadi misalkan Ibnul Am, anak dari paman. Anak dari paman ini menghalangi anak dari paman. Ya, jadi intinya al-hawasi itu dia nanti akan menghalangi siapa yang ada di bawahnya. Selama yang dihalangi itu bukan sahibul furud. Kalau yang dihalangi itu ashabul furud, ya maka ya tidak bisa, ya tidak bisa dia menghalangi, karena sahibul furud itu pasti akan dapat. Dan sahibul furud yaitu disebutkan di sini ya, saram. Cuman saya belum bisa untuk menghadirkan contoh siapa dari bawah al-hawasi yang di situ termasuk dari sahibul furud sehingga tidak bisa untuk dihalangi. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang lebih daripada satu jam ini. Naktafi ila huna, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.